Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'd. Rayahana Aba Nabila. Subhanallah pagi itu Syekh. Ada hunya? Subhanallah pagi itu Syekh. Syekhi. Syekhi. Ta'ala Allah. Rahimahullah. Rahimahullah. Ro'a itu kan sudah masih hidup. Allah menjaganya. Rahimahullah ta'ala. An-kitabi Fikhi Sunnah. Nah. Pada berapa ilah itu? Alas. Alas. Ditanya semoga beliau dirahmati Allah ta'ala. Dari kitab tentang fikih sunnah. Kitab tentang kitab fikih sunnah. Karya siapa ini? Karya Syekh Sadiq. Nah. Fadilatu dibaca rafa sebagai apa? Fadilatu Mahfudzi rafa. Fadilatu. Mahfudzi rafa. Suila. Suila mai pail. Nah. Syaihi. Abu Azam. Hai Bapak. Maaf. Maaf ke mana? Syaihi mudafun ilaih. Nah. Rahimahullahu ta'ala. Maksud jala Allahu fa'il. Raya Balukman. Fa'ajaba biqalihi la syakta annahu min khairil kutubi di anna fihi masaila katiratan makrunatan bil adillati lakinau la yuslimu Yaslimu. Salima Yas. Yaslimu. Islim gitu. Kelamarnya. Islam. Salima Yaslam. Ni anna Yaslamu minal khat minal akhtahi. Matama kala itu Nur Jadid. Rahimahullah ta'ala. Rahimahullah. Di muka timadil kuwa idil fikyati. Kala. Ya Aba. Ya Abaullahu. Ya. Ba. Bukan ya. Ya Allahu. Apa ya ba? Ya Allahu. Al-Qismata li kitabi ghair kitabihi. Walakinnal munsanifat. Munsif. Munsifa manik safara qalila. Kata ilmati. Walakinnal munsifu. Munsifu manik taparo panila kata ilmati fi kasiri tawatihi. Yakfi. Maka yang mulia menjawab dengan perkataannya, tidak ada keraguan bahwasanya kitab itu termasuk kitab yang bagus dan kitab-kitab yang bagus, tetapi di dalam kitab itu banyak masalah-masalah. Tetapinya mana? Mana yang dia dengan tapi? Karena sesungguhnya kita di dalamnya terdapat masalah yang banyak yang berkaitan dengan yang diiringi. Yang jadi masalah yang banyak yang digandengkan dengan yang diiringi dengan dalil-dalil. Diiringi dengan dalil-dalil, tetapi tidak selamat dari kesalahan-kesalahan. Bagaimana Ibnu Rajab berkata, semoga merahmatinya, di dalam pembukaan kitab Faidah Fiqhiyah, dia berkata, Allah enggan untuk menjaga kitab-kitab selain kitabnya. Menjaga di mana? Ismah. Allah enggan untuk, Allah enggan apa? Adanya kemaksuman. Kemaksuman itu apa? Tersak. bebas dari kesalahan untuk sebuah kitab selain kitabnya itu apa? Nah, berarti mesti ada kitab-kitab selain Al-Quran itu ada kesalahannya. Akan tetapi orang yang adil adalah orang yang memaklumi sedikit kesalahan seseorang di daripada banyaknya pada kebanyakan kebenaran. Pada banyaknya banyak benarnya. Baik. La syakka. Syakka. Rafa nasab jazm mabni. Ya. Mabni alal. Kenapa? Sinyala. Di anna fihi masaila. Ndak ya, Pak. Kenapa enggak ditanwin? Kurumun sorry. Ilahnya. La. Masa itu kok bos. Sigoh. Muntal jumuk. Kathiratan. Berbeda. Naat makrunatan. Naat lagi. Lakinnahu la yaslamu min al-akhta' kama qala ibnu Rajabin. Ibnu. Ba Usman. Fa'il Raja bin Mudhaf ilaih fi muqaddimatil qawaidil fiqhiyah qala ya'ba Allahul ismata li kitabin ghairi kitabihi. Nah, ujaran Allah ya khana fa'il al ismata wa nabila hal hal ma'rifat. Hal itu mustaq nakirah banyakannya. Maf'ul b lakinnal munsif man iktafara qalila khata'il mar'i qalila. Maf'ul bihi fa'ilnya mana? Dhamir mustatir jawazan pada iktafara. Kembali ke an. Mannya di sini man mausula. Khata'i. Sofia. Almar'i. Mudhaf ilaih lagi. Ikra ya, Pak. Tila. Al-kitabu la syakka anna munafi. Lakin la aro an yastaniya. Nah. Illa talibu ilmin. Yumayyizu baina sahih wa dhaif. Lianna bihi masaila dhaifatan kathiratan. Nah. Tadi kitab ini tidak diragukan lagi. Kitab Sufi Sunan. Nah. Sufi Sunan tidak diragukan lagi bahwasanya manfaat kitab manfaat, yang bermanfaat. Bermanfaat. Akan tapi aku tidak memandang untuk menetapinya menetapinya kecuali yang memiliki perhatian yang besar kepada kitab ini, kecuali seorang menuntut ilmu yang bisa membedakan antara yang benar dan salah. Sahih. Sahih dan dhaif. Jangan diartikan benar salah, sahih dhaif apa benar salah. Karena sungguhnya dengannya fihi sini bimana fihi. Karena padanya. Karena bak kadang bermana apa? Fi. Karena padanya ada. Naam, huwa talibun bil jami'ah. Ai talibun fil jami'ah. Karena di dalam kitab ini terdapat masalah-masalah dhaif yang banyak. Masalah-masalah yang dhaif yang banyak. Nafi'un. Sebagai khobar anna. Khobar anna. Lakin la ara an yaqtaniya. Madinya apa ini? Yaqtaniya. Fi'il madinya apa? Fi'il madinya. Iqtana. Sulasi mujaradnya. Yaqtani kan iqtana kan berarti wajan apa? If ta'ala. Sulasinya berarti apa? Qona. Dia nyarinya di qona. Nova nasab jazm. Sebagai kenapa? An. Talibu. Indah ya Abu Abdillah. Mubtada. Indah ya Khana Usman. Sebelumnya ada apa ini? Illa. Istisna apa ini? Taman mujaban, taman manfian, mukarrogan. A, B, C. Pilih salah satu. Mukarrogan. Mukarrogan itu hukumnya bagaimana? Sesuai dengan amilnya. Kalau taman mujaban wajaban nasbu. Kalau taman ghairu mujab jazan nasbu awil badalu. Kalau mufarraqan ala hasabil awamil. Di sini yaktaniyahu belum ada apa? Fa'il. Baru fi'il maful bih. Berarti talibu sebagai fa'il. Alhamdulillah ya Abdillah. Fa'ilnya yaktaniyah. Yumayyizu baina sahihi wa dha'ifi li'anna bihi masaila. Masaila. Isim anna. Ingat, setelah anna, setelah kana, jar majrur atau dharaf, maka dia sebagai khobarnya. Dha'ifatan. Wa nabila. Ma'at. Kathiratan. Hah? Kasiratan ya Aba Azam. Nah. Kera ya Aba Safi. Istihbab. B. Ibnu Inna Kadibun Sahibbuha Ahmadu Nafadho Munkir Di antara hal itu di antara perkara-perkara dhaif yang banyak yang ada dalam kitab fikih sunnah adalah pendapat tentang batas itu bagaimana? Enggak mengamalkan enggak tahu ya. Baca tasbih ya. Pernah? Woi. Pernah ini. Gimana caranya gimana? Baik, salat tasbih. Karena sungguhnya, maka sungguhnya bukan karena ya. Telah berkata tentangnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahwasannya sungguhnya itu biye double. Nggak usah pakai bahwasannya. Hadis tentang sholat tasbih itu dusta. Sesungguhnya sholat tasbih itu tidak ada yang menganggapnya sunnah. Seorang pun dari kalangan imam. Nah, ibu bapaknya dahulukan. Beliau mengibaskan tangannya seperti orang yang mungkir, bukan mungkar. Orang yang mengingkarinya, simfa'il, mungkir. Baik. Wa min dalika al-qawlu, qawlu. Mubtada mu'akhar. Bistihbabi sholat tasbih fa inna sholat tasbihi hadihi. Mana ismi nama al-khabarnya? Ismiya sholat tasbihi. Khabarnya? Jumlah. Qala anha. Syaihu. Fa'il. Al-Islami. Masih Abu Nabi Abu Abdullah. Nah, ibnu ya Abu Baida. Padahal apa? Kenapa ini ada hamzahnya ini? Ibnunya. Terletak di antara dua nama. Kalau dua nama enggak ada alifnya. Tidak ada hamzahnya. Kenapa ada hamzahnya? Karena tidak terletak di antara dua nama. Dan kan syaratnya hamzah dibuang apa? Ayyaku abainal alamaini wayakunu fi satrin wahid. Terletak dalam satu baris dan di antara dua nama. Inna haditha kadibun. Kadibun ya Aba Abdillah. Khobar apa? Jangan khobar saja, khobar banyak. Khobar inna. Mana isimnya? Haditha. Innaha. Wa qala innaha. Kenapa dibaca inna, tidak anna? Pak Usman. Ahsan. Habis qala. Inna la yastahibuha ahadun. Ahadun. Fa'il. Walamma su'ila anhal imamu. Imamu. Na'ibul fa'il. Sama seperti tadi ya. Jangan salah. Ahmadu. Al-imamu naibul fa'il Ahmadu. Soal terakhir. Harus benar. Iya. Madu. Badal. Badal apa? Kul minal kul. Munsarif atau gar munsarif? Ahmadu. Ilahnya apa? Ada pembisiknya. Ilahnya apa? Al-alam ma'awazan fi'il af'al. Nah, baik, naktari bihada. Barakallahu fikum. Ha ha ha.